Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa man huwa lahu ba'du. Qala syekh imamul kabir Abul Husain Muslim bin Hajjaj Al-Kushairi An-Naisaburi rahimahullah rahmatan wasi'ah fi sahihi fi kitabil iman. Qala wa haddasani Muhammad bin al-Muthanna qala haddasani Mu'az bin Hisham qala haddasani Abi an Qatadata qala haddasana Anas bin Malikin an Malik bin Sa'sa'ah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fazakara nahwah wa zada fihi fa utitu bi tashtin min zahabin mumtali'i hikmatan wa imanan fashuqqa minan nahri ila maraqqil batan faghusila bima'i zamzama summa muli'a hikmatan wa imanan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا ربنا زدنا علما ورزقنا فهما وعملا متقبلا. Kita lanjutkan pembahasan kita kitabul iman. Berkata Imam Muslim rahimahullah, Muhammad bin Al-Muthanna memberitakan kepadaku, dan dia berkata Mu'az bin Hisham memberitakan kepada kami, dan dia berkata ayahku memberitakan kepadaku dari Qatadah, dan Qatadah berkata Anas bin Malik menceritakan kepada kami dari Malik bin Sa'sa'ah bahwa Rasulullah SAW bersabda sebagaimana hadis sebelumnya, dan ditambahkan dalam lafaz itu fa'utitu bitastin min zahabin mumtali'in hikmatan wa imanan, maka dibawakan kepadaku satu wadah yang terbuat daripada emas yang dalamnya dipenuhi dengan hikmah dan iman. Fasyukqa minan nahri, maka dibelahlah dadaku ya dari arah leher ila muraqil batni sampai ke bawah pusar. Faghusila bima'i zamzam, kemudian dibasuh atau dicuci dengan air zamzam. Thumma muli'a hikmatan wa imana, kemudian diisi dengan hikmah dan iman. Ini sebelum keberangkatan ya ke Masjidil Aqsa, kemudian ke langit ya. Dan telah saya sebutkan bahwa Nabi dibedah dua kali oleh Jibril, hatinya dibedah dua kali, sekali ketika berusia 4 tahun persiapan dia menjadi Nabi, sekali ketika Nabi SAW akan diberangkatkan ke langit persiapan untuk ya berjumpa dengan para Nabi-Nabi, dengan ruhnya, dengan alam malaikat sampai ke Sidratul Muntaha. Maka dipersiapkan, disucikan terlebih dahulu Nabi yang mulia SAW dari segala macam bentuk kotoran yang terdapat dalam hati setiap manusia. Bagian itulah yang diambil oleh Jibril, dibersihkan, disucikan dengan air zam-zam, sehingga Nabi siap untuk naik ke al-alamul ulwi, alam yang tinggi, alamnya malaikat, meninggalkan al-alamul sufli, alam rendah itu dunia. Naam. Qala wa haddathan Muhammad ibn al-Muthanna wa ibn al-Bashshar قال ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا العالية يقول قال حدثني ابن عمي نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني ابن عباس قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسري به فقال موسى آدم طوال كأنه من رجال شنوء من رجال شنوءة كأنه من رجال شنوءة وقال عيسى جعد مربوع وذكر مالكا خازن جهنم وذكر الدجال. نعم. Berkata Imam Muslim rahimahullah, Muhammad bin Al-Muthanna dan Ibnu Bashar keduanya menyebutkan kepada kami ya, dan dia berkata, yaitu berkata Imam Musanna, Muhammad bin Ja'far memberitakan kepada kami. Kemudian berkata Muhammad bin Ja'far, Syu'bah memberitakan kepada kami dari Qatadah. Dia berkata, aku pernah mendengar Abu Aliyah berkata, telah memberitakan kepadaku anak dari paman Nabi kalian, maksudnya Ibnu Abbas, memberitakan kepada Abu Aliyah. Dia berkata, dzakara Rasulullah SAW hina usriya bihi faqal. Nabi mengingatkan peristiwa-peristiwa manakala Nabi diberangkatkan di malam hari, peristiwa Isra. Faqala, maka Nabi berkata, Musa, adapun Musa Adam, ya kulitnya coklat, ya Adamu tual, kulitnya coklat dan dia tinggi, ka'annahu min rijal ibn rijali Shanu'ah, seolah-olah Musa itu bagaikan orang-orang dari Shanu'ah. Shanu'ah adalah satu suku di Yaman, disebut dengan Azid Shanu'ah, yang orang-orangnya adalah kenal dengan ketinggiannya, orangnya tinggi-tinggi. Musa bagaikan seorang laki-laki dari Shanu'ah, orangnya tinggi, kulitnya coklat. Waqala Isa, adapun Isa, ja'dun marbu'un. Isa, ya, orangnya ja'dun marbu'un, memiliki rambut yang keriting dan orangnya, ya, pertengahan tingginya, tidak terlampau tinggi, tidak terlampau rendah. Wa dzakara malikan khazina jahannam, dan Nabi juga menyebutkan tentang malaikat Malik yang diwakilkan untuk mengurusi neraka jahannam. Wa dzakara dajjal, Nabi pun menyebutkan tentang dajjal. Naam. Qala haddatsana Abdu bin Humaydin qala akhbarana Yunus bin Muhammadin qala haddatsana Syaiban bin Abdurrahman an Qatadah an Abi Aliyah qala haddatsana bin ammi Nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam Ibnu Abbas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marartu lailata usriya bi ala Musa bin Imran alaihi salam rajulun adamu tuwalun ja'dun ka'annahu min rijali Shanu'ata wa ra'aitu Isa bin Maryam marbu'ul khalqi ila humrati wal bayadi sabitur ra'si wa uriya malika khazina nar wa dajjal fi ayati arahunna Allahu iyyah fala taqum fi miryatin min liqa'ih qala wa kana Qatada qala kana Qatadatu yufassiruha anna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam qad laqiya Musa alaihi salam. Naam, kemudian berkata Muslim rahimahullah, ya, Abd bin Humaid memberitakan kepada kami, dia berkata, Yunus bin Muhammad memberitakan kepada kami, dia berkata, Syaiban bin Abd Rahman memberitakan kepada kami dari Qatadah, dari Abul Aliyah, dia berkata, anak paman Nabi kalian memberitakan kepada kami, itu Ibn Abbas, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marartu lailata usriya bi ala Musa, aku melewati pada malam aku diberangkatkan, ya, ke langit, aku melewati Musa bin Imran alaihissalam, rajulun alamu yang kulitnya coklat, tuwalun ja'dun yang tubuhnya tinggi dan dia keriting, ja'dun, ya, keriting bersangatan, ka'annahu min rijali Shanu'ah, seolah-olah dia bagikan laki-laki dari, ya, negeri Shanu'ah, dari kabilah Shanu'ah. Wa ra'aitu Isa bin Maryam, aku pun melihat Isa bin Maryam marbu'al khalqi, yang dia tidak begitu tinggi, tidak begitu rendah, pertengahan. Ilal humrati wal bayad, warnanya campuran warna merah ke arah putih. Ya. Sabitur ra'si, rambutnya ikal. Jadi Isa rambutnya itu bukan lurus bersangatan, bukan pula keriting, tapi antaranya ikal. Pada riwayat sebelumnya dikatakan Isa ja'dun, keriting. Di sini dikatakan sabitun, sabitun lurus. Maka para ulama menafsirkan bahwasanya Isa antara itu, tidak begitu lurus, tidak begitu keriting, berarti ikal. Dan dipertunjukkan kepada Nabi malaikat khazinan nar, ya, yang menjaga neraka, dan diperlihatkan dajjal dalam ayat-ayat yang ditunjukkan kepada Nabi yang mulia sallallahu Allah berfirman, "Fala takum fi miryatin min liqa'ih." Janganlah pernah engkau ragu dalam perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala kana Qatada yufassirha. Qatada menafsirkan ayat ini, "Anna Nabiyallah qad laqiya Musa alaihi salam." Bahwasanya Nabi Allah Muhammad telah berjumpa dengan Musa. Ya. Alaihi salam. Naam. قال حدثنا أحمد بن حنبل وسريح بن يونس قال حدثنا هشيم قال أخبرنا داود بن أبي هند عن أبي العالية عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بوادي الأزرق فقال أي واد هذا فقالوا هذا وادي الأزرق قال كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية وله جؤار إلى الله بالتلبية ثم أنا على أتى على ثنية هرشا ثم أتى على ثنية هرشا فقال أي ثنية هذه قالوا ثنية هرشا قال كأني أنظر إلى يونس بن متى عليه السلام على ناقة حمراء جعدة عليه جبة من صوف خطام ناقته خلبة وهو يلبي قال ابن حنبل في حديثه قال هشيم يعني ليفا بركاته Al-Imam Muslim rahimahullah Ahmad bin Hanbal memberitakan kepada kami dan Suraih bin Yunus keduanya berkata Husayn memberitakan kepada kami dia berkata Daud bin Abi Hindin meriwayatkan kepada kami dari Abu Aliyah dari Ibn Abbas Rasulullah SAW pernah dalam peristiwa Isra Mi'raj melewati satu lembah namanya Al-Azraq. Maka Nabi bertanya, ayu wadin hadha, ini lembah apa? Qala hadha wadil azraq, ini lembah al-azraq. Qala berkata Rasulullah, ka'anni andru ila Musa alaihissalam, habitan minas saniyati walahu ju'ar. Seolah-olah aku dipertunjukkan, diperlihatkan Musa alaihissalam sedang menurun dari saniyah. Saniyah adalah jalan di antara dua gunung. Namanya Thaniyah, ada gunung, dua gunung di tengah-tengahnya jalan, itu namanya Thaniyah. Min Thaniyah tiwala, Thaniyah maknanya jalan di antara dua celah gunung. Aku melihat, aku dipertunjukkan, diperlihatkan Musa, ya seolah-olah dia turun dari Thaniyah dan dia memiliki suara yang menggelegar sedang bertalbiyah menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aku melintasi lagi Thaniyah Tuharsyah. Aku kembali bertanya, ayu saniyatin hadihi, ini lembah apa pula? Qalu, mereka berkata, saniyatu harsha. Inilah saniyah, namanya saniyah harsha. Ka'anni anzuru, qala, ka'anni anzuru la Yunus. Kata Nabi, aku seolah-olah diperlihatkan atau melihat Yunus, ibnu Matta alaihissalam, ala naqatin hamra aja'datin, sedang berada di atas unta merah, yang badannya gemuk. Alaihi jubbatun min suf. Aku melihat dia memakai pakaian jubah yang terbuat dari bulu. Khitamu naqatihi khulbah. Kulihat kekang untanya terbuat daripada sabut. Wa huwa yulabbi dan dia sedang bertalbiyah. Naam. Qala wa haddatsani Muhammad ibn al-Muthanna qala haddatsani ibn Abi an Dawuda an Abi al-Aliyati عن ابن عباس قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة فمررنا بواد فقال أي واد هذا فقالوا واد الأزرق فقال كأني أنظر إلى موسى عليه السلام فذكر من لونه وشعره شيئا لم يحفظه داود وادعا إصبعيه في أذنيه له جوار إلى الله بالتلبية marra bihadzal wadi qala summa sirna hatta ataina ala saniyati faqala ayyu saniyati hadhihi ayyu saniyatin hadhihi qalu harsha aw liftu faqala an lafitun aw lafitun faqala ka'anni anzuru ila yunusa ala naqatin hamra'a alaihi jubbatu sufin khitamu naqatihi lifun khulbatun marra bihadzal wadi mulabbiyan. Naam. Imam Muslim rahimahullah melanjutkan kembali dari jalur lainnya, ya, dari Ibnu Abbas pula, dia berkata kami berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, antara Makkah dan Madinah. Kata Ibnu Abbas, kami berjalan dengan Nabi SAW antara Mekah dan Madinah. Pemarahan Nabi dalam perjalanan itu kami melintasi lembah. Maka dia bertanya, lembah apa ini? Dijawab, inilah lembah Al-Azraq. Ya, kata Nabi, seolah-olah aku melihat Musa, ya, dan dia menyebutkan hadis yang sebelumnya tentang warnanya yang coklat, rambutnya yang keriting, ya, yang belum disebutkan dalam riwayat Daud ini, meletakkan kedua tangannya, kedua jari tangannya pada kedua telinganya, ya, meletakkan kedua jari tangannya kepada kedua telinganya, lahu ju'ar, dia memiliki suara yang keras, ilallahi bitalbiyah, seolah-olah sedang bertalbiyah menuju Allah, maran bihadzal wadi, melewati lembah ini. Tsumma qala tsumma sirna, kata Ibnu Abbas, kami pun terus berjalan, hatta ataina ala thaniyah, sehingga kami tiba di tempat di antara dua gunung, thaniyah. Maka Nabi bertanya, ayu thaniyatin hadihi, ini jalan apa? Qalu harsha, ini adalah jalan atau lembah harsha di antara dua gunung. Au lafitun, atau lembah disebut dengan lafit, yang terdapat antara Mekah dan Madinah. Faqala ka'anni anzuru ila Yunus ala naqatin hamra. Maka Nabi berkata, seolah-olah aku melihat Yunus sedang mengendarai unta yang merah. Alaihi jubbatun suf, memiliki pakaian yang terbuat dari bulu, ya. Khitamu naqati lifun ghulbah, dia memiliki kekang untanya yang terbuat dari, ya, sabut. Maran bihadzal wadi mulabbiyah, mereka sedang melintasi jalan ini, sedang bertalbiyah. Ya. Kalaupun muncul pertanyaan, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, bagaimana mereka melaksanakan ibadah haji? Jadi Nabi melihat mereka itu bersama sahabat-sahabat. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadis ini ketika mereka sedang berangkat bersama sahabat melaksanakan ibadah haji bersama Ibnu Abbas dan sahabat lainnya. Ya, bagaimana orang-orang Nabi ini, mereka telah meninggal, Musa, Yunus, ya. Mereka melaksanakan ibadah haji padahal mereka telah meninggal. Mereka di negeri akhirat. Negeri akhirat bukanlah tempat untuk beramal. Ya, dalam hal ini ada beberapa jawaban daripada para ulama, kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Bagaimana Nabi melihat Musa sedang bertalbiyah, Isa pun demikian, Yunus demikian. Ada beberapa jawaban ulama. Ini jawaban ulama ijtihad mereka. Ada yang mengatakan hum kasyuhada, mereka itu bagikan orang-orang syahid, yang mati syahid, bahkan lebih utama karena mereka di atas daripada golongan syuhada. Dan orang-orang yang semacam ini, mereka hidup dalam alam barzakh mereka. Ya, oleh karena itu taklah dianggap aneh bila mana mereka melaksanakan ibadah-ibadah haji, salat dan semacamnya. Ya. Taklah dianggap aneh bagaimana mereka mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun mereka telah meninggal dalam kehidupan dunia ini, yang mana dia merupakan darul amal, tempat kita bekerja. Ya. Tapi manakala mereka, yakni telah berada dalam alam akhirat, ya. Tentunya negeri akhirat bukanlah lagi darul amal, tempat orang bekerja. Ya. Uh, Oleh karena itulah mereka mengatakan, sebagian ulama mengatakan mereka itu tetap melaksanakan aktivitas amal ibadah dalam alam akhirat, dalam alam barzakh mereka. Ya, ini satu pendapat. Walaupun pendapat ini bertentangan dengan hadis Nabi, idza mata ibnu adama anqata amaluh. Jika anak Adam meninggal, terputuslah semua amalannya. Tapi bisa dikatakan terputus amalan dunia, bukan amalan alam barzakh. Ya. Ada yang mengatakan maksud daripada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka itu sedang berzikir, sedang berdoa. Ya. Karena ibadah zikir dan doa adalah ibadah yang tetap berlangsung meski orang telah berada dalam alam barzakh, meski nanti di alam akhirat. Di surga tetap ada doa dan zikir. Allah mengatakan tentang orang-orang di surga, da'wahum fiha subhanakallahumma. Doa-doa yang mereka panjatkan dalam surga adalah subhanaka tasbih. Maksudnya engkau Tuhan, Allahumma ya Allah, ya, wa tahiyyatuhum fiha salam. Dan ucapan-ucapan mereka di sana adalah ucapan-ucapan yang mengandung keselamatan bila bertemu satu sama lainnya. Sebagian mengatakan yang dimaksudkan Nabi sendiri adalah mereka sedang berdoa berzikir kepada Allah SWT, bukan melaksanakan aktivitas ibadah haji karena mereka telah meninggal, telah terputus amalannya. Ada yang mengatakan ini hanyalah merupakan mimpi saja. Pendapat yang ketiga katanya ini mimpi saja. Ya. Yang Nabi SAW dipertunjukkan, dipertontonkan Allah SWT tentang mereka dalam mimpinya sebelum Isra Mi'raj atau ketika melewati Isra Mi'raj, peristiwa Isra Mi'raj. Ya. Bagaimana dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Ibnu Umar, tatkala aku sedang tidur, ya bainam ana naimun, aku sedang tidur, ra'aituni atufu bil Ka'bah. Kata Ibnu Umar, aku sedang tidur, aku bermimpi seolah-olah aku sedang tawaf di Ka'bah. Ya, dan seterusnya. Ada yang mengatakan ini merupakan amalan-amalan kebaikan mereka yang diperbuat mereka di kala hidup di dunia, dipertontonkan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dahulu mereka ketika hidup di dunia, bagaimana mereka berhaji, bagaimana mereka talbiyah, bagaimana mereka bertalbiyah. Sebagaimana kata Nabi, seolah aku melihat Musa, seolah aku melihat Isa, seolah aku melihat Yunus alaihi salam, mereka sedang bertalbiyah. Ya. Ditontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala kondisi mereka dahulu kala, bagaimana yang mereka bertalbiyah. Itu adalah merupakan, ya, perkara yang telah berlalu yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Inilah kira-kira perkataan para ulama dalam menafsirkan makna hadis ini, dan semuanya adalah merupakan ijtihad. Wallahu taala alam. Demikianlah ikhwati fillah rahimakumullah. Kita padakan sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Besok insyaAllah tabaraka ta'ala. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.